melinta di malam adalah dia yang kemarin dan hari ini akan selalu menjadi ribuan cerita karena dia telah menempuh semua perjalanan. Dia berjalan dengan kakinya, dia berjalan dengan tangannya, dia berjalan dengan kepalanya. Tetapi ternyata dia lebih banyak berjalan dengan pikirannya. Dia jelajahi jagat raya ini dengan telanjang kaki dan tubuh penuh daki. Meskipun ia lebih lapar dari siapapun, meskipun ia lebih sakit dari siapapun, ia menempuh lebih jauh dari siapapun. Meskipun ia lebih miskin dari siapapun, meskipun ia lebih nista dari siapapun, tetapi ternyata ia lebih tegak berkata dari siapapun. Seperti menguap sebelum ia injak, sebelum ia menyeberang. Ia berjalan dengan matanya, ia berjalan dengan perutnya, dia berjalan dengan punggungnya. Tetapi ternyata ia lebih banyak berjalan dengan pikirannya. Gadis-gadis selalu menyapa karena dia tampan meskipun penuh luka. Kata-katanya tak bisa dimengerti, tetapi selalu saja akhirnya terbukti. Ya lelaki jaga berkata, ya lelaki ilham dari surga, ya lelaki yang selalu berkata bahwa kita pasti akan kembali lagi kepadanya.